السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Adab al-Mufrad. Kita telah sampai kepada bab hukuku walidain, durhaka terhadap kedua orang tua. Dilihat pada hadis yang ke-31, yaitu bab bukaul walidain, bab tentang dosa membuat kedua orang tua menangis. Ada di kitab itu? Ada. Ya, nanti dibaca ya terjemahannya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musa qala haddatsana Hammad bin Salamah an Ziyad bin Mahraqin an Taytalah annahu sami'a ibn Umar yaqulu bukaul walidayni min al-hukuki wal kabairi. Qala Syekh Al-Albani sahih. Dibaca terjemahannya. Sahih sama mendengar Abdullah bin Umar berkata, menangisnya kedua orang tua adalah termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Faisalah berkata, Faisalah mendengar Ibnu Umar berkata, bukaul walidain ini, menangisnya kedua orang tua, termasuk di antara kedurhakaan dan dosa besar. Seorang anak menjadikan kedua orang tua hingga menangis karena sesuatu yang melanggar. Inilah permasalahannya. Contoh misalnya, orang tua mendidik mulai kecil sampai ke perguruan tinggi. Begitu di perguruan tinggi, dia masuk jurusan kedokteran. Sudah tinggal tugas akhir, ternyata keluar. Padahal orang tua masih sanggup membiayai. Nah, akhirnya orang tuanya menangis karenanya. Kenapa pening? Keluar. Padahal itu diharapkan sekali oleh orang tua. Tanpa alasan yang jelas. Maka hal ini termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Kalau ada alasan yang sahih atau alasan yang jelas yang menyebabkan dirinya keluar, nah ini baru mungkin. Misalnya apa? Oh, ternyata di jurusan kedokteran itu diajari maksiat kepada Allah misalnya, diajari kesyirikan misalnya, terus buktinya ditunjukkan ke orang tua, maka kemudian dia keluar karena ada alasan. Nah, ini ada alasan, ada alasan syar'i. Bahkan para jamaah di dalam surah al-a'raf, peristiwa tentang Al-A'raf itu para jamaah, sebuah pagar seperti bukit, seperti gunung yang membatasi antara surga dan neraka, sehingga penduduk neraka gak bisa melompat ke surga. Kenapa? Ada tembok raksasa seperti gunung Mediterian yang melingkar, di mana membatasi antara surga dan neraka. Itulah namanya al-a'raf. Nanti ada manusia-manusia yang ditahan oleh Allah di al-a'raf. Kenapa? Karena antara kebaikan dan dosanya sama, 50-50 Ketika hendak dimasukkan ke surga, jahanam muring-muring. Jahanam mengatakan, ini milikku, ini milikku. Dia teriak-teriak, ini milikku, milikku. Ketika dimasuk, mau dimasukkan ke neraka, surganya teriak-teriak, ini milikku, begitu. Ya itu maknanya. Maka keadilan Allah datang, yaitu dia ditahan di al-a'raf. Di sana tidak ada siksa, tidak ada siksa, cuma penahanan. Sampai kapan? Sampai ketika kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Karena masa tahanan itu artinya yang terkurangi bukan kebaikannya, tapi kejelekannya. Nah, pada saat kebaikannya sudah lebih baik daripada kejelekannya, maka dia tiba-tiba oleh Allah dijadikan melihat ke atas, melihat saudara-saudaranya yang di surga, sehingga dia rindu dengan penduduk surga. Kemudian melihat ke bawah, melihat teman-temannya yang di neraka, dan berbenci dengan mereka. Akhirnya saat itu dia ditarik ke surga. Kemudian Rasulullah memberikan gambaran kepada jemaah. Contohnya seperti seorang anak yang semangat berjihad, semangat berangkat untuk jihad. Ketika memohon izin kepada kedua orang tuanya tidak mengizinkan. Ya, kemudian saking semangatnya dia berangkat saja menuju ke medan jihad. Kemudian dia mati syahid di medan jihad. Maka pahala jihad fisabilillahnya juga besar, tapi dosa tidak mendapat izin dari orang tua juga besar. Sehingga antara dosa dan kebaikannya 50-50. Nah, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditahan di al-a'raf, di sebuah tempat pembatas antara surga dan neraka, bagaikan gunung begitu yang melingkari, ya, di mana tidak bisa ditembus, tidak bisa dinaiki oleh penduduk neraka. Nah, disitulah ditahan antara orang yang kebaikan dan kejelekannya sama-sama, yaitu 50-50. Ya, itulah para jamaah. Kenapa? Karena izin orang tua itu juga tinggi sekali. Ya, termasuk juga dosa besar apabila orang tua tidak mengizinkan, kecuali kalau ada alasan syar'i. Ada alasan syar'i. Misalnya apa? Orang tua menyuruh kita melakukan kejelekan. Orang tua menyuruh kita melakukan kesyirikan. Nah, yang seperti ini tidak boleh ditaati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ini para jemaah. Jadi orang tua itu luar biasa kedudukannya di sisi Allah, ya. Sampai di dalam surat Al-Isra pada pertemuan yang kemarin itu, kedudukannya setelah Allah menyuruh menyembah kepada dirinya, kemudian setelah itu apa yang terjadi? Allah katakan, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Bagaimana pada surat Al-A'raf di mana Allah berfirman, wa qadha rabbuka. Dilihat terjemahannya, pada surah ke-17, surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka keduanya berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad rabbuka, dan Tuhanmu telah memutuskan, telah menentukan, alla ta'budu illa iya, agar janganlah kalian menyembah kecuali kepadanya. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Ada kalanya mereka mencapai masa tua, atau salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya. Fala taqullahuma uff, maka janganlah kamu berkata kepada keduanya ah. Wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīman, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Waqfid lahumā janāha adh-dhulli minar raḥmah, dan rendahkanlah sayap kehinaan, sayap kerendahan dari kasih sayang. Wa qul rabbirhamhumā, dan berdoalah, Rabbi, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah mendidik aku di waktu aku masih kecil. Para jamaah, ayat ini perhatikanlah. Setelah Allah menyuruh sembahlah aku, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ini adalah menunjukkan bahwa kedudukan orang tua itu sangat tinggi sekali bagi anak-anaknya. Dan sekali lagi para jamaah, saya minta maaf, saya juga masih lengkap kedua orang tua, di desa masih lengkap, di kota, di Surabaya juga masih lengkap. Masih ada 4 orang tua yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah agar saya berbuat baik kepada keduanya, kepada mereka semuanya. Maka saya minta maaf kalaupun kalau saya ini bukan yang terbaik dalam masalah ini. Saya juga terkadang merasa bersalah kepada kedua orang tua, tapi saya tahu itu salah. Dan alhamdulillah para jamaah, sejak saya mengajar adabul mufrad di masjid ini, sejak kita semua belajar tentang birrul walidain, sungguh sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi. Saya jadi akhirnya tambah sayang sama orang tua para jamaah. Masya Allah, ilmu itu pentingnya. Ilmu itu penting para jamaah. Yang biasanya kan sebelum ada kajian khusus, ya kadang baca, kadang tidak gitu. Ya tahu, hadisnya tahu, ayatnya tahu, hadisnya tahu, tapi jangan baca. Sibuk dengan bacaan-bacaan yang lain, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, sehingga bab yang penting ini terkadang jarang baca, entah sebulan sekali, bahkan terkadang ya dulu nggak pernah baca ketika pesantren gitu ya. Terus setelah itu mungkin sebulan sekali, mungkin setahun dua kali, mungkin baru ketemu ini orang tua mungkin. Akhirnya apa? Jarang perhatian akhirnya. Alhamdulillah, beberapa bulan kita ngaji di sini, imbasnya ke saya juga bagus sekali para jamaah. Saya jadi sayang dengan yang di desa, saya jadi sayang dengan yang di kota, masya Allah ya. yang tadinya kadang agak keras sedikit, nopo sih bu, berani keras kok, nopo sih bang, ini keras. Sekarang alhamdulillah, gitu, gimana, nopo bang, hari sambil tertawa, gimana, sambil senyum maksudnya kan enak ya, nopo bang, oke, nah, alhamdulillah, ternyata hikmahnya ngaji itu di sini para jamaah, luar biasa. Siapapun kita wajib berusaha untuk bisa. Karena derajat birrul walidain itu di sisi Allah sangat-sangat besar para jamaah. Sangat-sangat besar. Di zaman Rasulullah ada namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengarnya? Uwais Al-Qarni itu dia sebenarnya lahir di masa Rasulullah. Tapi qadarullah dia enggak pernah ketemu Rasulullah. Sehingga dia bukan termasuk sahabat. Pernah datang dari Yaman ke Madinah pada saat musim haji atau umrah dia. Sengaja ingin ketemu Rasulullah pas Rasulullah sedang keluar, sedang jihad. Akhirnya tidak ketemu. Subhanallah para jamaah. Tapi Rasulullah belum ketemu sudah nyebut-nyebut namanya. Ya, di mana dia orang yang sangat sayang sama ibunya. Orang tua itu sudah meninggal dengan ibunya. Sangat sayang ibunya, makan minumnya disuapi, mandinya dimandikan karena memang sudah tua sekali. Setiap hari dirawat ibunya. Sampai suatu ketika para jamaah, ibunya dihajikan mulai dari Yaman sampai ke Mekah digendong. Siapa yang sanggup gendong ibunya dari Yaman ke Mekah? Wallahi para jamaah. Dengkulnya masya Allah. Kalau saya gak kuat sudah. Apalagi yang punya atap urat, jangan coba-coba. Balik-balik ngasuh. 5 meter ngasuh, 5 meter ngasuh. Kapan sampainya dari Yaman ke Mekah? Ini digendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Entah berapa bulan itu memakan perjalanan. Kemudian ketika tawaf di Ka'bah, ibunya digendong. Ketemu dengan Abdullah bin Umar. Atau Abdullah bin Umar atau Ibnu Abbas? Ibnu Abbas. Maka dia bertanya, wahai Abdullah bin Abbas. Ya. Wahai Abdullah. Diceritakan bahwa saya membawa ibu dari Yaman ke Mekah digendong begini begini begini. Apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua saya? Apa kata Abdullah bin Abbas? Tidak. Walau hanya dengan sehentakan nafasnya, tarik nafasnya ketika melahirkan. Tidak, kata Ibnu Abbas. Subhanallah wa ta'ala. Walau dengan sehentak tarikan nafas ketika melahirkan, tidak akan bisa membalas budi baik kedua orang tua, masya Allah para jamaah. Karena ternyata kata Rasulullah cuma satu saja. Ya, pada hadis yang sebelumnya ya, pada pertemuan yang lalu cuma satu saja yang akan bisa membalas seluruh budi baik kedua orang tua, yaitu ketika sang anak mendapati orang tua dalam keadaan menjadi budak, dalam keadaan statusnya budak bukan merdeka. Karena budak itu para jamaah ibaratnya di bawah tanah ya. Sama dengan kambing, kerbau, sapi milik tuannya itu budak. Seluruh penghasilan budak itu kembali ke tuannya. Apa kata tuannya? Bayar zakat pun tuannya yang bayar. Jadi statusnya di bawah tanah. Maka kemudian anaknya memerdekakan kedua orang tuanya, barulah bisa membalas budi baiknya. Subhanallah para jamaah. Adapun sekedar menggendong atau membuatkan villa khusus untuk orang tuanya, ada yang merawat ini, ada yang ini dan itu misalnya, ya, makan minumnya ditanggung setiap harinya, pengobatannya ditanggung, tidak kata Ibnu Abbas. Walau sehentakan tarian, walau setarian nafas ketika ibu melahirkan, tetap tidak akan bisa membalas budi baik kedua orang tua. Subhanallah wa ta'ala. Bagaimana tidak? Allah menyebutkan, sembahlah aku dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini luar biasa. Perintah sesudah menyembah, kemudian perintah langsung. Ini artinya bahwa perbuatan itu termasuk agung. Ya. Kedudukannya sangat agung. Kita terus-menerus para jemaah, terus-menerus berusaha berdoa kepada Allah. Berilah kekuatannya. Kenapa? Karena itu adalah aset untuk paket masuk surga. Ya, paket masuk surga kedua orang tua itu para jemaah. Sebagaimana anak-anak juga paket masuk surga. Istri, ya, paket masuk surga. Istri, anak-anak, paket masuk surga. Terutama anak-anak wanita, ya, anak-anak perempuan kita, aset masuk surga. Ya, kedua orang tua, aset untuk masuk surga. Paket untuk masuk surga. Bisa atau tidak? Ya, kita berdoa kepada Allah dan berusaha. Jangan sampai tidak bisa. Harus bisa, gitu, para jawab. Kadang kita ini kepada orang lain bisa, kepada orang tua gak bisa. Wah, ini cobaan itu sudah. Betul gak? Ya? Saya tuh sering kalau kepada orang lain tuh, kok gampang banget ya. Sempurna Ustaz, oh Alhamdulillah. Pinar Ustaz, oh ini matur nuwun. Matur nuwun Bapak, Masya Allah. Kemudian, apa namanya, senyumnya ditambah lagi. Ini matur nuwun. Termasuk apa, pantun-pantunnya ditambah lagi. Kepada orang tua kok sulit terkadang. Anakku, gitu Pak, wah Masya Allah, gitu Pak, lu gak ada senyumnya sama sekali. Kadang saya merasa, loh, kok kepada orang lain bisa, kepada orang tua gak bisa, kan kebalik namanya gitu. Itu kan kebalik. Akhirnya saya merasa, wah ini, ada masalah ini, ada sesuatu yang trouble ini. Ya, ada virus masuk ke dalam diri saya ini, langsung saya gitu kan. Setelah itu berusaha gimana caranya, pura-pura nyari cara supaya dipanggil. Supaya dipanggil. Nah, ini bu, setelah tadi kecewa, orang lain bisa, orang tua nggak bisa, kecewa kan? Jelas orang tua lebih mahal daripada pada orang lain, kan gitu ya? Itu terkadang begitu, itu ujian kita pada zaman. Orang lain jangan, pada orang tua sulit. Padahal orang tua itu lebih dari ini. Nanti ada kisah seorang apa ulama ya yang bernama Jurayd pada zaman, gara-gara gak dengarin panggilan ibunya, waduh, mendapatkan fitnah yang sangat besar. Nanti berikutnya, insya Allah, mudah-mudahan waktu masih apa namanya longgar. Jadi pada hadis yang pertama kata Abdullah bin Umar bahwasanya menangisnya kedua orang tua disebabkan kedurhakaan sang anak termasuk al-ukub. Al-ukub itu artinya kedurhakaan, wal kabair dan dosa besar. Qala Syekh Al-Albani sahih, hadis ini sahih. Kemudian berikutnya yaitu bab da'watul walidain. Babu da'watil walidain. Bab doa kedua orang tua. Hadisnya ada? Ya. Baik, saya bacakan hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Mu'adz bin Fadalah قال حدثنا هشام عن يحيى هو بن أبي كثير يعني يحيى بن كثير بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات ثلاث دعوات مستجابات لهن مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما قال الشيخ الألباني حفظ dibaca hadisnya artinya yang keras. Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiga macam doa yang terkabul tidak dilakukan lagi, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang bepergian, dan doa kedua orang tua pada anaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu da'awatin, ada tiga doa mustajabatin lahunna yang dikabulkan oleh Allah, mustajabah, la syakka fihinna, tidak diragukan padanya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya. Yang kedua, wadawatul musafiri, dan doanya orang yang musafir. Yang ketiga, wadawatul walidaini ala waladihima, dan doanya kedua orang tua atas anak keduanya. Qala Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani berkata, hasanun, hadis hasan. Ada tiga doa para jamaah, kata Rasulullah, di mana doa itu mustajabah. Mustajabah itu kalau orang Jawa bilang apa ya? Manjur. Nah ini, manjur apalagi? Mandi, bukan mandi. Mandi. Di dengan di beda loh. Mandi berarti adus. Kalau mandi, nah ini berarti manjur. Ada apa tadi? Mandi, apalagi tadi? Manjur, apa lagi? Kabur, ada lagi? Mujarab, cosplak, ini cosplak. Nih, apa? Ada lagi? Topcel, berapa ya? Ini mustajabah itu artinya manjur, mandi, mujarab, cosplak. Tokcer, iya, tokcer ya terakhir ya, masya Allah ini mustajabah itu ya, Allah langsung mendengarin gitu, langsung didengarin oleh Allah dan diiyakan apa yang diminta, masya Allah, hati-hati para jamaah. Yang pertama dakwatul madlum, orang yang teraniaya, masya Allah para jamaah, orang dianiaya, kemudian dia berkata, ya Tuhanku, aku telah dianiaya, maka cekiklah dia. Wah, tercekik para jamaah. Maka siksalah dia misalnya, naudzubillah itu. Balaslah dia dengan perbuatannya yang setimpal ya Allah. Ini hati-hati, orang yang teraniaya. Ya, di apa diganggu perasaannya. Gak salah, difitnah. Ya, diadu domba misalnya. Tanamannya dirusak-rusak, istrinya dirusak, ya, istrinya dirusak misalnya, kehormatannya dicemarkan, masya Allah para jamaah, dia kemudian sakit benar, akhirnya ya Allah saya didolimi, ya Allah, terus terucap kata balaslah, oh bahaya para jamaah, bahaya, ya, kalau kita yang sedang didolimi, gimana para jamaah sebaiknya? Karena nanti kalau diterima bisa pengkor banget tuh kakinya sendiri. Ya Allah jadikan kakinya pengkor. Artinya apa? Tiba-tiba setrut dia pengkor banget ya. Bisa saja para jamaah. Allah maha kun fayakunnya. Kalau kita yang kalau menimpa kita kira-kira gimana para jamaahnya? Sebaiknya. Berilah hidayah. Ya, berilah hidayah. Nah, bagus ya. Ya Allah berilah hidayah orang ini ya Allah. Atau ampuni dosanya ya Allah. Karena begitu diampuni dosanya, sebab dia diampuni dosanya oleh siapa? Sebabnya oleh kita. Allah mengampuni dosanya karena kita mendoakan, ya Allah ampuni dosanya. Nah, siapa tahu karena kita yang menjadi sebab diampuni dosanya, tiba-tiba dia merasa kenapa saya mendolimi dia gitu loh. Sehingga kemudian SMS mas, saya minta maaf ya, saya yang membuat sampean tripung itu. Siapa tahu gara-gara kita. Kita doakan mudah-mudahan si fulan dapat hidayah dari Allah. Tiba-tiba ditunjukkan ke jalan yang benar, terus dia melihat apa yang diperbuat, ternyata perbuatan saya negatif. Akhirnya SMS, mas, saya yang memfitnah sampean. Minta maaf ya saya. Bolehkah saya datang ke rumahnya? Ke rumah sampean. Iya datang ke rumah sampean. Mereka karena takut nanti datang tiba-tiba dibongkar. Kalau begini jangan para jamaah hati-hati ya. Atau lihat suasana. Ada seseorang istrinya dizinai orang sampai hamil misalnya. Nah, tahu-tahu ada orang yang merasa berdosa kemudian SMS. Kemudian datang ke rumahnya, mas saya minta maaf. Saya yang menghamili istri Anda. Oh, kamu ya. Sebentar saya tak mau ngambil teh di belakang. Ternyata ngambil calo para jamaah ini ya. Karena peteng ya, gelap sudah. Ya hati-hatilah ya. Jadi bagus ya mendoakan supaya dapat hidayah atau diampuni. sabar, sabar ya. Kenapa? Wah, kalau saya berdoa nanti pengkor banget ini kakinya. Ya Allah, saya milih bersabar ya Allah, ampuni dia gitu aja. Bersabar atas fitnah ini, atas cobaan ini begitu. Nah, ini insya Allah lebih bagus. Dan mendoakan kebaikan, tentunya mendoakan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, para jemaah. Ternyata memang awak dewe salah, gitu loh. Betul enggak kira-kira? Coba lagi. Ini apa maksud saya? Maksud saya solusinya seperti apa? Ternyata memang kita salah, gitu loh. Gimana enaknya? Apa pura-pura enggak salah? Enggak, saya enggak mencuri. Enggak, bukan saya itu. Apa kira-kira begitu? Yang benar gimana? Kalau memang posisi kita yang salah, sebaiknya akui kesalahan. Itu lebih baik. Meskipun nanti akan membawa malu bagi dirinya. Ya apa boleh buat kalau sudah terjadi, tapi kan ketika kita kemudian pura-pura enggak salah, itu lebih berat lagi. Pertama nanti di hadapan Allah jelas itu. Oh ternyata apa? Bohong ternyata. Gitu. Di hadapan Allah jelas dosanya. Di hadapan manusia ternyata ketika dikoreksi-koreksi-koreksi, ya, dicari dalam siapa yang berbuat ini, ternyata ketemu dia yang tadinya mengatakan tidak itu, betapa malunya. Masyarakat akhirnya tahu semua, oh ternyata orangnya pembohong. Yang kita takuti, manusia lari dari kita dan tidak percaya lagi dengan omongan kita. Ini omongan ini gak kena diturut. Nah ini. Dan tentu para jemaah, kalau kita memang salah, kita mengaku, itu jelas akan ada beberapa hal yang konsekuensi yang akan menimpa kita. Pertama malu ya kan? Tapi ingat, malu dari perbuatan jelek, kemudian kita mengakui paling cuma 3 hari para jemaah. Manusia itu mempermasalahkan masalah paling 3 hari atau 1 minggu saja. Selepas minggu kedua sudah cuek aja enggak dibicarakan oleh orangnya. Kayak ada orang mencuri. Nah, maling kampung. Pada saat hari pertama ketangkap, apa kata orang kampung ketika lewat di depan rumahnya? Apa kata anak-anak ketika lewat di depan pintunya? Maling, nah gitu. Maling lipat. Itu paling 3 hari saja, apa sampai seminggu. Berikutnya itu sudah enggak lagi. Artinya malu di hadapan manusia itu sebentar daripada malu di hadapan Allah. Kemudian sisi positif yang berikutnya itu mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita loh ya. Ini hanya perumpamaan. Sisi positif berikutnya, masyarakat pun salut kepadanya. Kenapa? Berani mengakui kesalahan. Padahal siapa orang yang kepingin menanggung malu, tapi dia mengakui kesalahan. Bahkan saya lagi hukum. Bahkan total biayanya berapa? Akan saya ganti misalnya. Meskipun sambil harus jual mobil, meskipun harus jual apa gitu, dia yang bertanggung jawab. Orang malah kalau dengannya malah senang. Kenapa? Karena kita mengakui kebaikan, kejujuran kita. Jadi kalau kita memang posisinya berada pada pihak yang salah, kita memohon pada Allah mudah-mudahan diberi kekuatan untuk mengakui kesalahan. Kemudian kalau memang benar ya harus dipertahankan benarnya. Nah, hati-hati dengan doanya orang yang dianiaya, para jemaah. Kalau yang dianiaya orang tua gimana? Tambah tostrum itu. Tambah apa? Tostrum tadi apa selain tostrum tadi? Tostrum? Tocer. Kenapa orang tua ini masalahnya? Orang tua ini. Masya Allah. Ini, doanya orang teraniaya, maka diterima. Termasuk hati-hati mengikuti. Aniaya hewan para jemaah. Betak tikus, betak itu apa ya bahasa kita? Jebak. Jebak yang pakai ini, pakai apa? Pakai kerangking itu. Ternyata setelah itu disetrum alon-alon. disetrum dengan listrik pelan-pelan. Kapok nyet. Kikikikikikik gitu ya. Nyet kikikikikikik. Itu kalau seandainya manusia bisa ngomong gimana? Tolong sakit, Pak. Sakit, Pak. Ya, betul enggak kira-kira? Itu jangan para jemaah. Jangan. Allah tikus aja Ustaz, meskipun tikus, dia hamba Allah. Allah kata Rasulullah apa? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang di bumi, maka akan menyayangi kamu yang di langit. Ya, meskipun begitu jangan. Terus di mana? Ya sudah kalau kamu mau dibunuh, bunuh sekalian. Jangan sekalian ambil pedang, cetas, mati sudah. Loh, tapi kan dalam seperti ya enggak apa-apa, yang penting niatnya dibunuh, bukan di stroke alon-alon. Wah, itu kurang ajar ya, buntutnya digunting sedikit-sedikit. Kira-kira gimana? Loh, kan jenengan kok dijilat gini-gini lah, loh. Lah loh, kan. Jadi jangan loh aja. Hewan yang boleh dibunuh, tetapi ketika statusnya dia sedang teraniaya, bisa juga doanya juga mantap untuk kita. Hati-hati juga, bisa tertolong juga. Hewan, apalagi manusia yang punya perasaan, apalagi manusia. Wajar patuh musafir, doanya seorang musafir. Kenapa doanya orang musafir itu kok mustajab para jamaah? Karena musafir itu statusnya mazlum, teraniaya oleh keadaannya, oleh situasinya, di mana orang Surabaya ke Jakarta dengan istrinya dan anak-anaknya masih digendong, yang bayi digendong umiknya, yang masih paut digendong bapaknya. Masya Allah, sambil bawa ransel lagi, turun dari pesawat sih enak ya, turun dari apa yang brand kereta api itu sambil melompat terhadap bawa ransel, bawa anak, bawa bini, bawa anak yang dituntun, masih kesulitan nggak? Itu yang namanya mazlum, dia masih teraniaya oleh situasinya, berat terhadap sudah begitu. Naik bus naik kereta api ekonomi lagi. Waduh, kalau naik kereta api ekonomi kira-kira gimana? Yo pacel-pacelan gitu, sesak-sesakan. Mereka pada masuk semua berdiri mulai dari Jakarta sampai Tuban. Kira-kira seperti apa? Nah ini. Oh sekarang sudah teratur ya, sudah teratur. Tapi sendenanya agak enak. Sendenanya berbeda dengan yang eksekutif ya. Makanya saya kalau dari Jakarta, Surabaya Jakarta para jamaah, memang sudah disengaja, sudah disiapin. Enggak maulah yang ekonomi kata buru-buru dengan teman-teman sering leher lagi kayak pasar. Ya. Kemudian saya biasakan kalau naik kereta itu mesti yang eksekutif mesti. Sudah harus itu sudah. Kalau enggak pergi dengan ini. Kenapa? Dia kan memang diusahakan supaya nanti tidak sakit. Sekarang ada pesawat lagi. Ya cuma 1.5 jam ya sudah naik pesawat aja gitu, disengaja aja. Karena memang apa, berat di perjalanan. Nah saat berat itulah namanya mazlum, maka doanya teraniaya. Masya Allah, HP satu-satunya dicuri para jemaah. Padahal itu untuk menghubungi keluarga. Lalu jam Jakarta siap nggak? Sudah masakan paginya sudah siap belum? Bisa sudah sampai di Gambir ini. Ternyata apa? Hatinya hilang, nangis terus. Ya Allah, siapa yang mau saya hubungi? Sana keluarga saya sudah hilang ini begitu. Mazlum luar biasa saja, Pak. Berdoa ya Allah, yang nyolong HP saya ya Allah, balaslah dengan yang setimpal. Wah, tiba-tiba pincet di sana, langsung pincet mau hubungi. Dan ini mazlum. Yang ketiga, wadzawatul walidaini ala waladihima. Dan doanya kedua orang tua atas anak-anaknya. Masya Allah. Nah, Rinio kemari nak. Dia tahu, langsung hatinya terdetak. Tuk. Ya Allah, anak saya membentak saya, ya Allah. Maka bentaklah dia. Langsung dapat, disambar petir. Nah, bila ini para jemaah. Doa kedua orang tua para jemaah termasuk mustajab. Makanya para jemaah, kalau ada anak-anak kita, mudah-mudahan tidak ada, kalau ada anak-anak yang masih nakal, masih akhlaknya masih belum bagus, jangan putus asa, dididik terus, tapi jangan didoakan jelek. Meskipun suatu ketika nyamplak terhadap orang tua, jadi keras betul, jangan. Meskipun menyakitkan hati orang tua, tahan. Belum. Wah, Masya Allah ya. Tahan, jangan kemudian mengeluarkan kata-kata laknat. Sebaliknya tahan, ya Allah, anak saya masih belum ngerti, ya Allah, ampunilah dia. Tunjukkanlah dia ke jalan yang benar. Karena terkadang anak itu nakal, anak itu berani sama orang tua, terkadang namun bila ya, terkadang juga salahnya siapa? Salah orang tua terkadang pada siapa? Kurang kasih sayang, terus kasar sama anak misalnya. Atau dulu pernah apa, anaknya kemudian pernah disakiti. Ya, jadi itulah masalahnya. Terkadang anak seperti itu juga karena salah didik, karena orang tuanya. Makanya sabar, jangan sampai keluarkan doa yang sampai anak itu terlambat. Ganti, ya, rasa sakitnya itu kemudian diredam, ini anak saya. Apapun dia adalah amanat dari Allah, titipan dari Allah, dan ini adalah buah hati saya. Kemudian ya Allah, anak saya berani dengan saya ya Allah, karena anak saya belum ngerti bahwa itu dosa ya Allah. Ampunilah dia ya Allah, jadikanlah dia anak yang soleh. Inilah yang terbaik ya. Tiga orang yang doanya mustajab. Apalagi pertama orang yang terzalimi, yang kedua musafir, yang ketiga doanya kedua orang tua. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang dikaruniai oleh Allah mampu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.